kuliah yang ini solehah di barokati al Quran al Fatihah. Selanjutnya saya persilakan kepada Ustaz Buya untuk memulai pengajian. الحمد لله الذي أكرمنا بالنبي محمد الحمد لله الذي أعزنا بالنبي محمد الحمد لله الذي ميزنا بالنبي محمد الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد para alim, para ustaz, para orang tua kami yang kami hormati, saudara-saudari, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kita akan membaca Al-Fatihah. Berikut bungkasan surat Al-Baqarah. Semoga Allah menyembuhkan salah seorang guru kami yang saat ini sakit keras. Beliau berobat di Yordan. Rupanya rumah sakit Islam sudah tidak bisa menerima beliau karena penyakitnya yang sudah sangat. Akhirnya harus dibawa ke Amerika. Semoga tidak terjadi apa-apa. Beliau adalah Syekh Habib Salim bin Abdullah Asy-Syafi'i. Sekaligus nanti kita membaca Al-Fatihah dan mendoakan karena hari ini Indonesia kehilangan seorang alim besar yang bernama Al-Habib Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf, Bukit Duri, Jakarta. Pulang ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca Fatihah dan akhir surat Baqarah. Kemudian setelah itu berdoa sendiri-sendiri apa yang kita inginkan, dan kami mohon juga agar mendoakan guru kami itu. Jadi Anda berdoa sesuai dengan keinginan Anda, insyaAllah itu adalah dikabulkan oleh Allah, seperti yang pernah kami sampaikan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Sayyidina Jibril AS mengkabarkan kepada Rasulullah, engkau mendapatkan wahyu yang luar biasa besar yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Kata Sayyidina Jibril kepada Rasulullah, tidak pernah diberikan oleh Allah kepada seorang nabi pun sebelum kamu, yaitu surat Al-Fatihah dan akhir surat Baqarah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja, satu huruf apalagi semuanya, kemudian setelah itu mengangkat tangan berdoa kepada Allah, akan dikabulkan. Jadi ini adalah sandarannya ulama. Kenapa kok tiba-tiba bilang Al-Fatihah? Maksudnya itu agar berdoa. Yang meriwayatkan adalah Imamul Muhaddisin Imam Bukhari. Jadi kalau kita mau doa Al-Fatihah, mari semoga Allah mengabulkan hajat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Semoga Allah mengampuni dosa Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berada di salah satu malam di sebuah bulan. Disitulah dilahirkan seorang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliaulah kita menjadi orang paling mulia, manusia, umat paling mulia. umat paling mulia karena sambung kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kalau kita melihat keagungan, kemuliaan, keistimewaan, maka sesungguhnya Rasulullah berada di atas ini semua. Rasulullah sangat agung. Paling utamanya para nabi, maka umatnya pun adalah paling utamanya umat. Maka di bulan ini marilah kita jadikan titik keberangkatan kita untuk menyiram kembali hati yang sudah sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita semakin cinta dan semakin cinta dan semakin cinta, karena cinta inilah yang akan mengantarkan kita bersama Rasulullah. Karena Rasulullah pernah bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau kelak di mahsyar, di akhirat, di sirat, di tempat-tempat yang mengerikan, bahkan di akhirat nanti, di surga, bersama orang yang engkau cintai. Jika yang ada di hati kita yang kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelak kita akan bersama Rasulullah. Untuk mengejar derajat Rasulullah sangat repot dan tidak mungkin. Sangat tinggi dan tinggi dan tinggi. Modal kita tidak ada kecuali kecintaan ini. Hanya dengan kecintaan ternyata anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Manusia agung yang diberi oleh Allah segala keistimewaan lahir dan batin. Yang diberi oleh Allah keistimewaan lahir batin. Kalau lahirnya masya Allah, beliau adalah segala-galanya. Pernah seorang penyairnya Rasulullah yang sangat mulia, sahabat mulia Sayyidina Hasan bin Thabit, menyenandungkan syair, ma wa ajmalu minka lam tara qattu aynu ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aybi ka'annaka khuliqta kama tasha'u ya Rasulullah. Wa ajmalu minka lam tara qattu aynu, lebih tampan darimu mata tidak pernah melihatnya. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, lebih bagus darimu tidak ada seorang wanita yang pernah melahirkannya. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aybi, engkau sungguh terlahir bersih dari celah. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau ini ya Rasulullah diciptakan pesan dulu sesuai kehendakmu. Ujian agung dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dasar yang luar biasa sehingga para penyair berlomba-lomba untuk membuat syair untuk memuji Rasulullah. Bahkan para penyair pun mengatakan, di saat aku memuji Rasulullah, syairku menjadi indah. Bukan karena indah syairku, karena aku gunakan memuji Rasulullah, itulah syairku menjadi indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa agung. Para tabi'in, para tabi'in adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, hidup setelah Rasulullah wafat. Datang kepada Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali adalah menantu Rasulullah, sahabat Rasulullah, paling dekat dengan Rasulullah. Pada bertanya orang-orang tersebut, bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Imam Ali, selama ini aku rindu benar ingin tahu tentang ceritanya Rasulullah SAW. Pengen tahu sifat-sifat Rasulullah, pengen tahu tentang Rasulullah. Tolong wahai Imam Ali, ceritakan kepada kami tentang Rasulullah ini. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu balik bertanya, wahai saudara-saudaraku, saya mohon salah satu di antara kalian yang paling faham tentang urusan dunia dan seisinya ini, Tolong ceritakan dulu kepada saya tentang dunia ini, baru nanti aku akan bercerita tentang Rasulullah. Para tabi'in, orang yang hadir di sekitar Sayyidina Ali ini bingung. Lalu berkata, wahai Imam Ali, waduh, dari mana saya harus mulai cerita? Dunia itu luas, segala isinya Masya Allah luar biasa, banyak, luas, gede. Bagaimana aku bisa bercerita tentang dunia ini dalam waktu sesaat? Sayyidina Ali tersenyum. Bagaimana aku harus bercerita tentang Rasulullah? Engkau bercerita tentang dunia yang disebutkan oleh Allah, wa mal ayatud dunya fil akhirati illa qalil, wa ma mata'ud dunya fil akhirati illa qalil. Kehidupan dunia ini adalah sangat sedikit, sedikit. Yang sedikit kamu tidak bisa bercerita, bagaimana dengan akhlak Rasulullah yang Allah pernah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguh engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang sangat agung. Tidak bisa bercerita tentang akhlak Rasulullah secara sempurna, karena akhlaknya Rasulullah luar biasa dan luar biasa agung dan agung. Itulah makhluk yang harus kita cintai, makhluk yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguh engkau berada pada puncak akhlak, puncak keagungan akhlak. Paras beliau, tingkah laku zahir beliau, Masya Allah. Dan batin beliau adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliaulah yang pernah mengatakan bahasanya, At-taqwa hahuna. Setelah mendapatkan firman, Inna akramakum indallahi atqakum, paling mulianya kamu di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Rasulullah menunjuk, At-taqwa hahuna. Takwa ada di dada. Kita hanya bisa mengatakan benar ya Rasulullah, kalau di dadamu memang benar-benar ada takwa, tapi di dada kami, di dadamu iya ya Rasulullah ada takwa, dan engkau adalah orang paling bertakwa, otomatis engkau adalah paling mulianya makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Maka dari itu para ulama-ulama menyusun syair-syair, bait-bait syair yang luar biasa, yang sifatnya adalah mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agungkan Nabi Muhammad semaumu. Satu tok, jangan dijejerkan Nabi Muhammad dengan Allah lalu engkau anggap Tuhan. Karena Rasulullah melarang, la tudruni kama akrabin nasara Isa bin Maryam. Jangan berlebihan dalam memujiku seperti orang-orang Kristen, orang Nasara mengagungkan Isa alaihi salam. Orang Nasara berlebihan dalam mengagungkan Nabi Musa, Nabi Isa. Berlebihan dalam bentuk apa itu? Berlebihan mengatakan Allah itu adalah Isa bin Maryam, Tuhan itu adalah Isa bin Maryam. Ini yang dilarang. Adapun pujian-pujian yang kita ucapkan melalui syair atau apa saja kepada Rasulullah adalah sangat agung, agar tambah tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengenal Rasulullah, kehidupan Rasulullah, akan tambah cinta kepada Rasulullah, dan cinta inilah yang agung yang akan mengantarkan orang bisa meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu ingatkan bahwasanya orang yang ikuti Rasulullah belum tentu dia itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ikuti Rasulullah belum tentu dia itu mencintai Rasulullah. Akan tetapi yang cinta kepada Rasulullah secara otomatis dia akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang munafik di zaman Rasul juga, dan di zaman ini juga ada. Sholat seperti sholatnya Rasulullah, kalau suruh zakat, kalau memang ada yang datang membayar zakat seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Mungkin bahkan ada yang sholat malam bisa dibanguni agar sholat malam, ya terawih atau apa saja. Seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hatinya keropos dari ikhlas, hatinya penuh dengan ketakaburan. Hatinya penuh dengan ujub. Ujub itu bangga dengan dirinya sendiri, seolah-olah sudah ahli surga, yang lain masuk neraka. Maka itu belum mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka makna cinta ini agung. Dan orang yang menjalankan sunnah Rasul bukan yang teringat dengan kalimat Rasul, akan tapi ingatlah bahwasanya Rasul adalah yang melakukannya, Rasul yang menyuruh. Kadang-kadang kita ingat ini sunnah Nabi, bahkan di saat kita menyebut sunnah Nabi tidak teringat kita Rasulullah SAW. Apa misalnya puasa Senin Kamis rutin kita laksanakan, mungkin ada yang melaksanakan rutin, ada puasa yang lainnya, puasa kenapa? Sunnah. Akan tetapi di saat dia mengatakan sunnah Nabi, tidak terlintas di hatinya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sunnah zahir saja yang dilihat di buku. Jadi yang terlintas adalah tulisan, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kan bahwasanya Nabi adalah begini. Tetapi orang yang mengerti makna cinta kepada Rasulullah adalah seperti yang digambarkan, ada satu seorang saleh yang sangat cinta kepada Rasulullah. Tiba-tiba beliau tidak mau makan buah semangka. Lalu teman-temannya berkata, sahabatku, kenapa engkau enggak mau makan buah semangka? Padahal Rasulullah kan juga makan buah semangka. Kalau orang yang mengandalkan sunnah-sunnah, ya makan saja karena Rasulullah makan. Tapi dia tidak berpikir dalam. Beliau menjawab, aku tahu Rasulullah makan buah semangka, akan tetapi aku tidak tahu bagaimana caranya Rasulullah makan, dari mana mulainya, maka dari itu saya tidak mau makan. Jadi hadir Rasulullah, hadir di dalam dirinya, karena ada mahabbah. Nah kalau orang sudah seperti ini, apa mungkin mau mencuri kira-kira? Apa mungkin dia mau ngerasain orang, ngumpat orang? Apa mungkin dia itu mau jahil kepada tetangga? Karena apa? Ingat Rasulullah. Bahkan kalau berjalan ingin seperti jalannya Rasulullah. Berangkat dari apa ini semua? Dari cinta, mahabbah. Dan itulah yang pernah disabdakan Nabi kepada seorang badui. Seorang badui, orang yang sangat polos, pegunungan. Datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat akan tiba? Rasulullah kaget, ini orang kok bertanya tentang hari kiamat. Padahal sahabat Nabi yang lainnya kalau sudah disebut hari kiamat gemetaran dan menangis. Ini kok malah bertanya? Heran Rasulullah. Mada adat dalaha? Kamu punya persiapan apa? Diam. Lalu mengucapkan, ya Rasulullah, kami tidak punya persiapan apa-apa kecuali kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku kepadamu. Rasulullah tersenyum mendekat, memandang Rasulullah ke wajah polos tulus ini, sambil tersenyum lalu Rasulullah bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Sudah, kalau yang dicintai Rasulullah langsung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tumbuhkan, kita tumbuh syukurkan makna kecintaan kepada Rasulullah dengan membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak membaca salawat kepada Rasulullah, sampai benar-benar langkah-langkah kita itu selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau orang sudah benar-benar mencintai Rasulullah, di situ akan ada kerinduan. Kerinduan untuk bersama Rasulullah. Kerinduan jika di padang mahsyar nanti Rasulullah yang memberikan air minum di telaga Kautsar. Kerinduan di saat berada di Shiratal Mustaqim, Rasulullah yang akan menolong. Kerinduan di saat ada di antara kita mungkin yang kejeblos, na'udzubillah, di neraka, Rasulullah di pintu surga nyari, mana umatku? Kita rindu untuk ini. Untuk bisa dipanggil oleh Rasulullah, karena nanti suatu ketika di mahsyar, di shirath, di tempat perhitungan, di tempat-tempat yang mengerikan, nanti Rasulullah itu bersama rombongan dari umat beliau, dan banyak orang menjerit, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah tidak menoleh. Ya Rasulullah, aku adalah umatmu. Rasulullah menoleh. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, tidak, aku tidak kenal engkau sekarang karena engkau tidak pernah mengenalku di dunia dengan hatimu. Tidak pernah kenal dengan hatinya. dirinya hanya ikut sholat gerumbul-gerumbul saja, tapi tidak pernah hadir Rasulullah di dalam hatinya, ternyata tidak disapa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kita diakui oleh Rasulullah, tidak ada masalah, indah. Tapi permasalahannya adalah, bakalkah kita disapa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini kecintaan kepada Rasulullah akan menimbulkan kerinduan kepada Rasulullah. Kita bisa melihat cerita salah satu sahabat Nabi yang namanya Tauban. Tauban adalah sahabat Nabi yang sangat mencintai Rasulullah. Tiba-tiba suatu ketika Rasulullah di majlis semacam ini, Rasulullah bersama dengan hai sahabat-sahabatku, ada kabar gembira hari ini. Sahabat-sahabat pada menunggu kabar gembira apa ini. Kabar gembira itu diantaranya ada ayat baru turun, kabar tentang ahli surga gitu. Para sahabat menunggu lanjutan ungkapan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bersabda, ketahuilah wahai sahabatku bahwasanya ada di antara kamu sekalian ini adalah yang telah dihabarkan kepadaku, maksudnya datang kepadaku wahyu menghabarkan wahyu kepadaku yang menerangkan bahwasanya Tauban adalah ahli surga. Rasulullah mendapatkan wahyu yang isinya bahwasanya Tauban adalah ahli surga. Para sahabat noleh ke kiri kanan, Tauban enggak ada, Tauban. Setelah selesai acara pengajian ya Rasulullah, sahabat Nabi pada ngomong, mana Tauban, pengen ucapkan selamat biar didoain oleh ahli surga ini. Tidak ada. Tauban tidak masuk, tidak masuk. Baiklah kalau begitu beberapa orang mari ke sana memberikan kabar kepada Tauban. Ini kan kabar gembira, kejutan. Berangkat beberapa sahabat Nabi ke rumahnya Tauban, mengetuk pintu, tok tok tok. Assalamualaikum. Dijawab oleh Tauban, waalaikumsalam. Ya ashab Rasulullah, wahai sahabat Nabi, waalaikumsalam. Ada apa gerangan kok tumben-tumbennya kamu datang ke rumah yang kecil ini? Sambil termenung sahabat, oh Tauban, sungguh luar biasa, hari ini adalah harimu, hari ini adalah keagungan buatmu, hari ini adalah hari istimewa buatmu. Terus para sahabat ini memuji-muji Tauban. Tauban bingung, ini apaan, ada apa, apa yang aku peroleh hari ini? Para sahabat Nabi melanjutkan, ketahuilah wahai Tauban, hari ini hari indah buatmu, bahwa Rasulullah menghabarkan kepada kami bahwa engkau adalah ahli surga. Insyaallah. Ahli surga enak. Sudah dijamin dari Rasulullah kalau begitu, sudah pasti kalau sudah Rasulullah mengatakan. Tiba-tiba Tauban menangis dan meninggalkan para sahabat-sahabat Nabi masuk ke kamar beliau. Setelah itu para sahabat Nabi pulang karena dipikir Tauban ini sudah senang lalu menangis pulang ke kamarnya. Para sahabat Nabi pulang, esok harinya bertemu lagi di majlisnya Rasulullah. Rasulullah ingin tahu keadaan Tauban yang kemarin sudah dikabarkan kalau beliau adalah ahli surga. Allah Rasulullah bertanya, mana Tauban agar maju ke sini. Para sahabat Nabi menoleh ke kiri kanan, kok Taubannya tidak ada. Ada beberapa orang di belakang mengatakan, ya Rasulullah, Tauban sakit. Akhirnya, Tauban sakit? Baik, baik, baik. Nanti setelah selesai pengajian kita ke sana. Jadi begitu. Kita sunnah. Bahkan sebagian mengatakan, wajib menjenguk orang sakit. Nanti Allah dalam hadis suci berfirman, ya abdi maridtu falam ta'udni, wahai hambaku aku sakit kau tidak kunjungi aku. Bertanya, ya Allah bagaimana engkau sakit? Aku sakit maksudku ada hamba-hambaku yang sakit, engkau tidak pernah kunjungi aku. Ditegur, ditanya oleh Allah. Jadi kalau ada tetangga sakit atau apa, selagi tidak ada kesibukan, silakan untuk minta doa dan mendoakan. Rasulullah pun begitu mendengar salah satu sahabat yang sakit, langsung bergegas ke tempatnya Tauban. Diketuk pintu rumah Tauban, rupanya Tauban tidak keluar. Yang keluar keluarganya. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, mana Tauban? Ya Rasulullah, Tauban sakit. Tauban sakit dan sakitnya aneh, tiba-tiba terbangun, sadar, pingsan lagi, sadar, pingsan lagi, dan begitu ya Rasulullah. Boleh aku melihatnya? Kata Rasulullah. Silakan ya Rasulullah. Datang Rasulullah ke kamar Tauban. Saat itu Tauban terbuka matanya dalam keadaan sadar. Tapi mendengar salamnya Rasulullah, beliau menjawab dengan pelan, "Waalaikumsalam." Tiba-tiba pingsan lagi. Akhirnya di saat sadar lagi disapa oleh Rasulullah, "Kenapa engkau Tauban?" Pingsan lagi. Akhirnya saat didekati oleh Rasulullah, disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya bisa sadar benar. Dan lalu Rasulullah bertanya, "Ya Tauban, sakit apa engkau? Apa yang kau rasakan saat ini? Sakit apa? Apakah sudah minum obat?" Istilahnya begitu. "Mau diobati. Sakit apa kamu sekarang, wahai Tauban? Apa yang kau pikirkan? Bukankah engkau sudah menjadi ahli surga?" Di saat Rasulullah menyebut ahli surga, Tauban baru menoleh. "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh yang kau katakan benar dan engkau tidak pernah salah ya Rasulullah. Apa yang kau katakan pasti benar bahwasanya aku adalah ahli surga. Aku adalah ahli surga, akan tapi yang aku pikirkan yang menjadikan aku sakit ya Rasulullah. Aku juga tahu bahwasanya engkau juga ahli surga. Aku ahli surga dan engkau ahli surga. Dan aku juga tahu pangkatmu adalah sangat tinggi di hadapan Allah. Dan aku ini siapa ya Rasulullah? Kalau engkau masuk surga dan aku juga masuk surga ya Rasulullah, surgamu tentu surga yang paling tinggi dan surgaku adalah paling rendah. Lalu kapan aku bisa melihat mukamu ya Rasulullah?" Pingsan. Mikir tidak bisa melihat Rasulullah. Kita ini tidak ada jaminan surga, tidak rindu kepada Rasulullah. Tauban hanya mikir, enggak bisa ketemu Rasulullah, itu nangis begitu sampai sakit. Dikasih kabar bakal jadi ahli surga. Akhirnya ditunggu oleh Rasulullah. Sebentar kemudian sadar kembali, lalu Rasulullah bersabda, "Ya Tauban, ketahuilah bahwasanya engkau adalah akan bersamaku di surga nanti dan engkau bisa melihatku setiap saat." Berdiri Tauban merangkul Rasulullah dan menangis. Karena cinta menjadikan dia bersama Rasulullah. Lalu kita ini bagaimana kerinduan kita kepada Rasulullah? Sejauh mana kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang tidak rindu kepada Rasulullah tidak akan melihat Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah Siti Aisyah berada di sebuah kamar. Tiba-tiba Rasulullah itu melongok dari masjid. Karena masjidnya Rasulullah dengan kamar beliau adalah nempel. Tiba-tiba Rasulullah melongok. Begitu cerahnya kamar Siti Aisyah. Dan kaget Siti Aisyah. "Ya Rasulullah, alangkah cemerlangnya wajahmu ya Rasulullah." Rasulullah bersabda, Wailun liman la yarani. Celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku ini. Siti Aisyah bingung, "Ya Rasulullah, bagaimana ada orang yang enggak bisa melihat wajahmu, wong cemerlang kayak begini?" Dijawab oleh Rasulullah, "Yang tidak bisa melihat wajahku adalah yang tidak pernah merindukan aku. Yang tidak pernah merindukan aku, maka dia tidak akan bisa melihat wajahku." Maka dari hari ini, di majelis yang mulia ini kita tanya hati kita, kerinduan kita kepada Rasulullah bagaimana? Kecintaan kita kepada Rasulullah sejauh mana agar kita bisa mengikuti Rasulullah? Agar kita bersama Rasulullah kelak di surga. Anta ma'ana batta. Dan cinta kita kepada Rasulullah harus melampaui segala-galanya. Seperti yang pernah diikrarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, sungguh engkau telah aku cintai melebihi dari semuanya kecuali kepada diriku sendiri." Sayyidina Umar mencintai Rasulullah melebihi segala sesuatu yang ada, akan tapi Sayyidina Umar masih lebih mencintai dirinya dari Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, Belum wahai Umar, belum sempurna imanmu dan belum sempurna cintamu sampai hatta kuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in wa nafsihi lati baina jambayhi. Tidak sempurna iman dan cintanya seseorang kecuali dia telah lebih mencintai kepadaku daripada kepada bapak, anak, manusia semuanya, bahkan kepada dirinya sendiri. Kalau sudah aku dicintai melebihi dari semuanya itu, bahkan melebihi dari dirinya sendiri, maka dia telah sempurna kecintaannya. Lalu seketika Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, al-an, hari ini aku telah lebih mencintaimu daripada kepada diriku sendiri. Disambut oleh Rasulullah dengan kalimat yang sama, al-an ya Umar, sekarang juga wahai Umar, sempurna cinta kepada Rasulullah. Para sahabat Nabi sangat mencintai Rasulullah. Mikir, ada Sayyidina Zaid bin Abdullah, sahabat Nabi, setelah beliau bertemu dengan Rasulullah tiba-tiba pulang. Waktu Rasulullah sakit, beliau menjenguk Rasulullah, tiba-tiba pulang ke rumahnya. Belum lama kemudian disusul oleh anaknya. Disusul oleh anaknya itu, di kamarnya diteriaki oleh anaknya, Abah, Abah, ada kabar hari ini. Kabar apa? Rasulullah meninggal. Sayyidina Zaid bin Abdullah mengatakan, Rasulullah meninggal? Iya. Langsung mengatakan, ya Allah, butakanlah mataku ini, aku tidak ingin melihat setelah Rasulullah seorang pun. Jangan sampai diberi kesempatan mata ini melihat setelah Rasulullah SAW. Ingin dibutakan agar tidak dikotori melihat selain Rasulullah. Dan dikabulkan oleh Allah, dinikmati kebutaan. Karena apa? Yang dilihat terakhir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah orang kecintaan. Jadi kalau cinta kepada Rasulullah, mikir terus bagaimana. Cerita seorang di kampung ini, di zaman akhir masih ada orang yang seperti ini. Ada seorang di kampung kecil, kalau punya penghasilan sehari bekerja yang dimakan ya itu. Jadi kalau sudah mendekati bulan Maulid Nabi, mungkin sebelum 4 bulan, 5 bulan itu selalu sudah menyiapkan. Dan bisanya dia itu keselamatan untuk Kanjeng Nabi itu hanya menyembelih ayam. Tapi dipersiapkan karena mampunya seperti itu. Jadi mencari bibit ayam jago yang gede. Setiap pagi ditaburi. Kalau ditanya untuk apa? Inna bifadhi Ramadan. Di menyambut kelahiran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati untuk bersenang-senang atas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus begitu sampai suatu ketika sakit beliau ini, dan sakit akan meninggal dunia. Di saat menjelang ajalnya tidak lupa, tolong ayam itu dijaga untuk selamatan buat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih diingat. Ya inilah makna cinta. Kalau ayam jago ini mungkin harganya saat ini mungkin 25 ribu. Kalau gajinya 5 ribu berarti, dan itu berarti berapa? 5 hari. Atau kalau dia tidak punya harta yang lainnya, berarti ini harta paling gede. Kalau orang punya mobil 4, yang satu Mercy, terus BMW, Kijang, nanti Mercy-nya yang disedekahkan buat Rasulullah, karena yang paling mahal. Jadi kalau kita banding dengan dia, mungkin kita tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Makna cinta kepada Rasulullah SAW kita tumbuh suburkan. Dan sekarang kita koreksi diri kita, sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah. Sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga menangis gara-gara takut tidak bisa melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang cerita tentang sahabat, tentang Rasulullah sangat panjang dan lebar. Kalau diletakkan di sebuah mukaddimah adalah tidak bakal cukup. Hanya sekarang kita perlu koreksi di rumah kita. Buku-buku anak kita, perpustakaan pribadi di rumah kita dan anak-anak kita, adakah buku tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada televisi, di bawahnya ada VCD. Adakah di antara VCD-VCD itu yang bercerita tentang Rasulullah, atau tentang hadis-hadis Rasulullah, atau tentang agama Rasulullah? Atau justru semuanya adalah tentang orang yang dimusuhi oleh Rasulullah? Kita tanya. Buka lemari kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 belasan baju. Anak-anak putri kita, saudari putri kita, kita lihat baju-bajunya. Kira-kira baju yang dipakai keluar rumah yang disenangi Rasulullah yang mana? Berapa biji dari baju ini? Menyambungkan kepada siapa baju-baju ini? Lihat, masya Allah, ini baju panjang, baju benar, baju ini menyambungkan Rasulullah. Tetap di sini. Yang ini. Tuh, ini kan enggak benar. Masa Rasulullah ridho baju kayak begini ini. Misalnya. Ayo kita hari ini berkorban. Berkorbannya enggak usah mengeluarkan duit. Berkorbannya adalah ini baju-baju yang tidak bermanfaat di akhirat ini. Kita sutir. Dibawa kemana kira-kira? Dihadiahkan orang. Waduh, kalau dihadiahkan orang dipakai yang sama, kita enggak pakai dosa nanti jadinya. Masya Allah. Ya sudah, kita sutir-sutir betul-betul, ya sudah. Untuk apa? Bakar ketela saja. Enak. Jadi ini adalah pertobatan yang indah. Tapi semampunya dulu. Dan berangkat dari melihat diri kita sendiri, jangan melihat kejelekan orang lain. Kita jelaskan berkali-kali. Prinsip kita adalah melihat aib kita. Akuilah kalau dosa itu adalah dosa. Jangan ngolok-ngolok orang lain. Itu dia. Tidak. Kami sendiri. Dan siapapun yang melakukan dosa lalu dia menyadari kalau itu dosa, akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau sudah sombong dengan dosa-dosa, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Dulu kita ini dengan teman-teman daerah di tempat kita belajar, setiap memasuki bulan maulid ini membuat proyek besar. Jadi ada yang ordinir membagi-bagikan kertas yang isinya salawat. Jadi di daftar Pak Haji B pengen baca salawat berapa? Saya pengen baca salawat 5 juta saja. 5 juta iya, nanti saya bagi-bagi ke orang. Maksudnya begitu. Keluarganya dibagi, yang ini 5 ribu, ini 50 ribu, ini begini dibagi-bagi. Nanti ada laporan. Tujuannya apa? Menjadikan apa? Suasana ini adalah suasana salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau perlu, istriku, kamu kira-kira kuat berapa dalam sehari? Wah, kalau cuma 5 ribu kecil. 5 ribu kali 30. Berapa kira-kira? Salawat kepada Rasulullah. Dan setelah itu kita tarik kepada setelah bulan Rabiul Awal, setelah bulan Maulid ini, maka kita adalah bisa menjadi ahli salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah. Insyaallah minggu depan kita masih dalam irama cinta kepada Rasulullah yang akan kita akan bercerita terus tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir bulan Rabiul Awal ini, dan mungkin kita akan masuk pada mukotimah-mukotimah yang lain setelah bulan Rabiul Awal. Ini saja insyaallah. Ngambil barakah dari orang yang sangat mencintai Rasulullah, Imam Ghazali. Kita membaca kitab karangan beliau, kitab Hidayatul Hidayah ini. Kita melanjutkan menerjemahkan dari doa-doa yang dihadirkan oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin, fid dharain amin ila anqal, sampai kepada pembahasan tentang, kalau tidak salah, ثم تعود. Betul. ثم تعود, kata Imam Ghazali. Setelah kita pakai doa paling lengkap tadi, doa roh, doa borongan. Tadi kan di atas ada doa borongan, ya Allah, ada kebaikan apapun yang pernah kau berikan kepada hambamu, berikan kepada saya. Wah, habis ini. Ini sudah kemarin doanya. Dan sekarang tambah. Kemudian berdoalah bima, dengan sesuatu auso yang telah diwasiatkan bihi, dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berdoalah dengan sesuatu yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah. Berdoalah engkau dengan sesuatu yang pernah diwasiatkan Rasulullah. Sayyidatu Fatimah Az-Zahra, kepada Siti Fatimah Zahra radhiyallahu anhu, semoga Allah radhiyallahu anha, semoga Allah melimpahkan keridhaan kepada beliau. Fakul, maka katakanlah, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu wahai zat yang maha hidup yang memberikan kehidupan kepada kita, ya qayyum zat yang mengurusi kita, ya dzal jalali wahai zat yang mempunyai segala keagungan, wal ikrami. Betul belum dibaca ini? Betul ya, belum. Wal ikrami, masih dan wahai zat yang mempunyai segala kemuliaan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Birahmatika, dengan rahmatmu lah ya Allah, astaghitsu, aku memohon pertolongan. Aku minta ya Allah atas rahmatmu. Wa min adabika astajir. Birahmatika, dengan rahmatmu, bisa juga diartikan rahmatmu lah ya Allah, astaghitsu, aku meminta. Wa min adabika, dan dari siksamu ya Allah, astajiru, aku minta perlindungan. La takilni, jangan kau serahkan urusanku ini. La takilni, jangan kau serahkan urusanku ini ya Allah, ila nafsi, kepada diriku sendiri. Kami tidak mampu. Suruh ngontrol mata, ngontrol nafas, ngontrol peredaran darah, suruh ngontrol. Ah, enggak bisa. Kalau dilepas oleh Allah, urusi diri sendiri satu detik saja, sudah hancur kita ini, enggak karu-karu. Konslet semuanya. Maka dari itu ya Allah, la takilni, jangan kau serahkan urusanku ila nafsi, kepada diriku sendiri. Wala ila ahadin, dan kepada siapapun ya Allah, jangan kau serahkan urusanku. Min khalqika, dari hambamu. Tarfata ainin, biarpun sekejap. Kalau sudah Allah tidak mengurus kita, sekejap saja, enggak karu-karuan. Dunia ini satu detik saja oleh Allah tidak diurusi, hancur semuanya. Dilepas kontrolnya oleh Allah, dan Allah tidak akan lepas kontrol. Wa asli li ya Allah, benailah li, untukku syakni urusanku ya Allah, benailah urusanku ya Allah. Kulli, kullahu, semuanya. Bima, dengan sesuatu, aslahta, yang engkau telah benahi. Bihi, dengan sesuatu tersebut, as-salihina, kepada orang-orang yang soleh. Ya Allah, perbaikilah urusanku seperti engkau telah memperbaiki urusannya orang-orang yang soleh. Tumakul, kemudian katakanlah, ma sesuatu qolahu Isa, yang pernah didoakan oleh Sayyidina Isa alaihi nabiyina, semoga terlimpahkan kepada Nabi kita alaihi, dan kepada Nabi Isa as-salatu, salawat, wassalamu, dan keselamatan. Setelah berdoa itu, berdoalah seperti doa yang pernah dipanjatkan oleh Sayyidina Isa alaihi salam. Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku asbahtu, aku menjadi. Artinya asbahtu menjadi, cuman umumnya dikatakan di waktu pagi. Asbahtu ya Allah, aku menjadi, la astati'u, tidak mampu. Ya Allah, aku telah menjadi tidak mampu. Daf'ana akrohu, menolak apa yang aku tidak suka. Ini adalah insaf. Bahwasanya sesuatu yang tidak suka ini, kalau sudah datang kepada kita, ya datang. Tidak bisa menolak. Kalau bisa menolak, tidak ada orang susah. Tidak ada orang melarat. Kenapa ada orang melarat? Karena manusia tidak bisa menolak apa yang tidak ia sukai. Kalau sudah datang, datang. Wala amliku, dan kami pun tidak mampu. Naf'ana arju, menjadikan apa yang aku harap ini bermanfaat. Kami tidak bisa mendatangkan manfaat, gitu maksudnya. Tadi tidak bisa menolak yang tidak baik, yang baik pun kami pun tidak bisa untuk mendatangkan. Hanya Allah. Nah, kalau dia bisa ngatur dirinya sendiri, maka akan tidak ada orang susah dan tidak ada orang sengsara. Tapi semua adalah Allah yang ngatur. Was asbahal amru, dan segala urusan menjadi biyadika, di dalam urusanmu ya Allah. La biyadi ghairika, tidak berada di dalam urusan selainmu. Urusan ini adalah semua adalah engkau yang mengurusi ya Allah. Wa asbahtu murtahanan, wa asbahtu, dan aku menjadi murtahanan, tertawan, tergadaikan. Diamali dengan amalku. Kalau tidak ada amal, berarti saya ini betul-betul tidak bisa bebas, tidak bisa lolos. Saya ini berada dalam ketidakenaan ya Allah, kalau amal saya benar-benar tidak bisa menembus saya. Wala faqira, dan tidak ada seorang fakir, aftaru minni ilaika, lebih fakir dariku kepadamu ya Allah. Kami sangat fakir kepadamu ya Allah. Wala ghina, dan tidak ada yang kaya, aghna, melebihi minka darimu ya Allah. anni dariku. Maksudnya tidak ada orang yang paling tidak butuh kepadaku kecuali engkau. Kalau ada orang mengatakan aku tidak butuh dengan kau, maka sungguhnya Allah itu paling sangat tidak butuh dengan kita. Karena Allah adalah maha kaya. Tidak butuh kepada siapapun dan tidak butuh kepada apapun. Allah tidak butuh kepada apapun. Allahumma la tusmit bihi aduwi. Ya Allah, jangan kau jadikan senang aduwi hambaku bi dengan ini. Jangan kau buat bertepuk tangan musuh-musuhku ini, ya Allah. Agar kita dijaga. Karena ada di saat kita terpincir, musuh kita tertawa. Jangan jadikan seperti itu, ya Allah. Wala tasubi sadiqi. Ya Allah, jangan kau jadikan sesara gara-gara aku sadiqi, teman-temanku. Doanya benar. Jangan kau jadikan teman-temanku enggak enak gara-gara aku. Wala taj'al musibati, ya Allah, jangan kau jadikan musibahku ini adalah fiti ini di dalam agamaku. Wala taj'al dunya, dan jangan kau jadikan dunia ini akbaru hammi, paling besar impian dan harapanku. Angan-anganku di dunia tok. Wala mablagha ilmi, jangan sampai dunia ini adalah puncak tujuan daripada ilmuku. Akan tapi jadikanlah ilmu ini adalah untuk mencapai akhirat, bukan untuk sampai kepada dunia. Ini adalah termasuk mukadimah yang pernah disampaikan Imam Ghazali. Ada orang cari ilmu, cuman pengen yang terakhir adalah biar dapat duit saja. Berarti mablagha ilmi ya begitu, dapat ilmu banyak, tapi kalau tujuannya kalau ditanya bukan pengen akhirat. Lidahnya ngomong iya, tapi hatinya itu pengen ngumpuli dunia. Ya itu maksudnya yang pengen dihindari di dalam doa ini. Wala tusallit alayya bidambi man la yarhamuni. Ya Allah, jangan dijadikan menguasaiku orang-orang yang tidak menyayangiku gara-gara dosaku. Wala tusallit, jangan kau kuasakan alayya kepada kami, kepadaku, ya Allah, bidambi, gara-gara dosaku. Engkau kuasakan siapa? Man la yarhamuni, orang-orang yang tidak menyayangiku. Ya Allah, jangan kau berikan kepadaku penguasa dalam hal apa saja, urusan bisnis, urusan pemerintahan, urusan apa saja. Jangan kau jadikan penguasaku ini adalah orang yang tidak menyayangiku. Setelah itu tumat'u, lalu doalah gimana dengan sesuatu badan yang hadir di hati anda, badalaka yang anda ingat, anda ingat-ingat badalaka yang hadir di dalam benak kita. Minat da'awati, dari doa-doa al-masyurah yang masyur. Wahfadha, dan hafallah kalau bisa. Mimma, dari hal-hal auratnahu yang telah kami datangkan. Min kitab da'awati, ada kitabnya Imam Ghazali bercerita menyebutkan tentang doa-doa. Di kitab Ihya'i Ulumuddin, di dalam kitab Ihya'i Ulumuddin. Sampai di sini saja, insyaAllah. Semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang kita baca. Akan kita lanjutkan kepada beberapa pertanyaan. Hanya kemarin ada hal yang kami sampaikan rupanya salah. Ada orang yang bertanya tentang steril, kami menjawab spiral. Maklum, saya bahasa Indonesia-nya enggak pasai. Jadi spiral steril sama-sama ada LL-nya, saya samakan. Rupanya ada spiral adalah lain steril. Konon steril adalah yang vasektomi, tubiktomi itu ya. Steril itu adalah yang mematikan kandungan sehingga tidak mungkin lahir lagi. Itu adalah haram mutlak, kecuali di saat dinyatakan oleh dokter kalau ini melahirkan bisa berbahaya sampai mati. Maka baru boleh saat itu. Kemudian selain daripada itu, sudah kita terangkan panjang lebar, kalau spiral, kita harus hati-hati masalah pemasangan spiral ini. Para bapak, para ibu, kalau ternyata istrinya harus memasang spiral, itu pendapat yang memperkenankan KB, maka hati-hati siapa yang memasang, jangan sampai aurat besar istri kita ini disentuh oleh orang laki-laki, dokter laki-laki dan sebagainya. Termasuk sebabnya di Cirebon Raya ini, dokter laki-laki dokter kandungan wanita belum ada. Tidak ada. Tidak tahu kalau hari ini, kemarin sudah datang. Selama ini, selama kita tanya, tahun kemarin ya, adalah tidak ada. Karena tahun kemarin kebetulan keluarga apa istri kita lagi apa istri kami lagi hamil, jadi kita nanya dokter-dokter kandungan kok tidak ada, muter kesana kemari, jadi kebidan lah, tidak apa-apa. Berarti sudah perlu kifayahnya harus menciptakan seorang dokter wanita yang ngerti Allah. Ini masalah spiral, steril, vasektomi, tubiktomi, kemudian masalah KB-KB yang lainnya sudah kita terangkan di pertemuan kemarin. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi sebelum kita membaca ini, kita baca akhir saja atau pertengahan. Mungkin silakan, Ustaz. Terima kasih hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ya, marilah kita sama-sama berdialog untuk ini segi untuk yang tiga orang bertanya dulu nanti dilanjutkan. Silakan tiga orang. Jangan di sini semua. Dua, ibu-ibu satu. Ada? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpama kita sebagai pengurus Masjid At-Taqwa yang sekarang lagi dibangun, karena kami sebagai pengurus dananya sudah ada, kami rehab Masjid At-Taqwa, barang-barang yang dulu saya ganti dengan pembaruannya. Jadi barang-barang yang dulu dipindahkan ke musola. Bagaimana hukumnya saya memindahkan barang-barang yang tidak terpakai oleh Masjid At-Taqwa dipindahkan pada musola atau dipindahkan pada madrasah, sedangkan itu sama-sama ghibtul amlah? Dan kalau memang tidak boleh, apa perbedaan madrasah atau musola dengan masjid? Yang kedua, kami sering menjumpai jemaah perempuan di desa-desa diadakan dibayar setiap malam Jumat. Bagaimana hukumnya seorang perempuan memakai pengeras suara yang mensyiarkan agama atau membaca selawat? Dan kalau kita hubungkan itu sama al-halal wal-haram wal-ribal haram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama menanyakan kepada Buya, yaitu permasalahan soal suap-senyuap. Masalahnya, misalkan saya pribadi ditawarkan kerja, satu pekerjaan di mana satu perusahaan tersebut membutuhkan karyawan. Pada saat itu, teman saya itu menawarkan pekerjaan tersebut. Setelah saya mendapatkan pekerjaan tersebut, otomatis saya ingin memberikan jasa kepada beliau yang telah memberikan pekerjaan kepada saya. Namun dalam hal ini saya tidak mengatakan itu satu suap pada dia. Apakah ini juga termasuk suap atau menyuap? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering baca-baca buku karangan-karangan yang lain. Pada isinya banyak yang mengatakan, ada ustaz yang mengatakan ada hadis yang sahih, ada juga hadis yang dhaif. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita dapat mengetahui bahwa hadis itu sahih atau dhaif? Dan yang kedua, apa hukumnya jika kita melaksanakan sesuatu amalan dan hadisnya itu lemah atau dhaif? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama adalah memindah barang yang diwakafkan untuk masjid. Mukadimahnya adalah kita harus bisa membedakan sesuatu yang diwakafkan untuk masjid dan yang diwakafkan untuk kemakmuran masjid. Ini beda. Yang diwakafkan untuk kemakmuran masjid boleh. Yang penting makmur masjid untuk menggaji yang membersihkannya, yang membagi untuk yang mengatur urusan-urusan masjid. Ini adalah diambilkan dari wakaf untuk kemaslahatan masjid. Ini biasanya peti kotak yang diputar itu. Atau kalau orang saya ingin wakaf berapa ratus juta untuk kemakmuran masjid, jadi biar kegiatan di masjid itu adalah boleh. Sehingga ini adalah bisa keluar dari masjid. Tapi kalau yang namanya wakaf untuk masjid tertentu adalah tidak boleh dibawa kemanapun. Kalau ada mushaf, ini wakaf untuk masjid, kita boleh membaca Al-Quran, ini hanya di masjid, kita bawa ke rumah, tidak boleh. Termasuk barang-barang yang ada di masjid ini, kalau ada renovasi, ada diganti, ternyata ada barang-barang yang tidak bisa dipakai di masjid pun tidak bisa kita bawa ke tempat lain. Harus dikembalikan ke masjid itu sendiri, yaitu di saat misalnya tidak bisa dan tidak boleh dijual. Baru boleh dijual adalah kalau memang sudah butuh masjid itu tidak membutuhkan yang demikian itu, lalu dijual dan nanti uangnya dikembalikan kepada wakaf masjid. Ini diungkapkan oleh ahli fikih dulu itu, karena belum ada bangunan mewah semacam ini, adanya tikar hasil masjid, tikar masjid yang diwakafkan untuk masjid, maka tidak boleh kita jual tikar ini kecuali sudah tidak fungsi sebagai tikar lagi. Misalnya tikar sudah berubah menjadi ancur lebur, kalau kita buang sampah ini rugi, padahal bisa dijual untuk kayu bakar. Maka juallah sebagai kayu bakar, nanti duitnya untuk dikembalikan ke wakaf masjid. Jadi yang sudah diwakafkan untuk masjid at-taqwa, apapun bentuknya, biarpun sekeping batu merah, tidak bisa dibawa ke masjid manapun, musola manapun. Karena jumhur ulama mengatakan mindah masjid adalah tidak boleh. Kecuali pendapat di dalam Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, ada beberapa syarat yang cukup pelik, ada izin dari pemerintahan, ada banyak. Kemudian masjid itu sendiri tidak difungsikan, dipindah kepada yang lebih fungsi lagi. Jadi ada beberapa syarat yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, boleh memindah masjid, tapi syaratnya padat. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak boleh dipindah. Takmir masjid, enggak apa-apa, kayu ini ambil saja, bu, kayu sudah tidak dipakai. Tidak boleh, Anda tidak punya hak. Misalnya. Caranya apa? Ini kayu ini sudah bakal kayak sampah ini bagaimana? Jual saja. Kalau Anda ingin ngasih, Anda yang beli, kasihkan orang lain. Jangan Anda tidak miliki ini. Anda ini adalah miliknya masjid. Kalau Anda ingin ngasihkan itu, ada orang enggak punya, kasihan. Anda yang membeli, baru kasihkan orang lain. Karena ini adalah wakaf untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipindah kemana-mana. Lalu bagaimana ini? Ya sudah, kalau sudah tidak difungsikan, tidak bisa digunakan di masjid, dijual saja, nanti uangnya dikembalikan ke wakaf masjid, belikan untuk kelengkapan dana renovasi. Seperti itu. Antara masjid dengan musola, kalau musola bisa berubah-ubah. Kalau masjid definisinya adalah jelas, sesuatu yang diwakafkan untuk sholat dan tidak bisa ditarik kembali. Kalau musola itu bisa saja, itu nanti bisa menjadi warung roti. Atau apa saja. Mungkin saya buat musola, katanya wah. Dan orang kan di atas musola tidak ada masalah. Jadi musola itu adalah bisa diletakkan di pojok. Apa di mana-mana. Kalau sudah majid, mulai masjid itu mulai dari tanahnya dan semuanya adalah wakaf untuk Allah yang tidak bisa ditarik kembali. Mau dipindah, tidak bisa dipindah. Ini adalah perbedaannya antara masjid dengan musola. Jadi kalau yang namanya musola sesungguhnya adalah sesuatu yang digunakan untuk sholat saja, sediakan untuk sholat, tapi itu bukan wakaf semuanya. Artinya bisa berubah kepada hal-hal yang lain dan masuk wakaf untuk madrasah. Madrasah adalah madrasah. Bisa membuat musola dengan di pojok madrasah itu. Jadi ini perbedaannya, kalau masjid adalah sangat lain, punya hukum sendiri, punya keistimewaan sendiri. Pertama adalah syaratnya harus wakaf. Kemudian di situ memiliki kehormatan-kehormatan yang luar biasa. Orang junub tidak boleh nongkrong di situ. Orang kek tidak boleh nongkrong di situ. Ini adalah berkenaan dengan masjid. Kemudian, antara bedanya dengan musola dengan masjid sudah. Kemudian, hukumnya mengeraskan suara di dalam tibaan membaca salawat kepada Rasulullah bagi kaum wanita. Berat, berat ya. Wanita suaranya adalah bukan aurat menurut pendapat yang dikukuhkan. Di saat itu adalah kapan? Berbicara normal, biasa saja. Ngomong, ngobrol, atau memberikan pelajaran, memberikan ceramah, adalah wanita suaranya adalah bukan aurat. Yang dilarang adalah fala taqta'na bil qawli fayatma'al ladhi fi qalbihi maradun. Jangan sampai suaranya itu didayu-dayu, sampai dilembut-lembutin, sampai yang dengar itu pusing. Itu yang diharamkan. Allah subhanahu wa ta'ala melarang istri-istri Rasulullah untuk bersuara yang menggoda hati orang. Tapi kalau suara normal, tidak akan menggoda orang, kecuali memang orangnya orang yang mudah tergoda. Lah, kemudian berkenaan dengan membaca sholawat bersama adalah, kalau kita bicara adalah pahit memang. Tapi bagaimana? Suaranya wanita itu kalau diperdengarkan, selain daripada urusan-urusan muamalah, jual beli dan belajar mengajar, maka mungkin bahasa lebih halus, tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Maka kalau azan, kemarin sudah kita bahas masalah azan, maka perempuan tidak disunatkan untuk azan. Kecuali dalam komunitas kaum muslimat semuanya, maka boleh itu dia menguraskan suara, dan kalaupun mau adan-adan, tapi bukan adan seperti yang disunatkan kaum laki-laki, tapi adan dalam bentuk zikir saja. Adapun selawatnya kaum wanita dalam mengangkat suara, dalam hal ini adalah tetap lebih bagus jika seandainya itu adalah betul-betul komunitas kaum laki-laki. Berbeda saat itu adalah, nah ini ada sebagian ulama yang mencoba menelaah. Jika ternyata tidak dikenali lagi itu suara si A, si B dan sebagainya, kur bareng-bareng, itu adalah hilang kesan menggoda. Maka dari itu ulama kalau sudah suara bareng seperti itu untuk membaca sholat kepada Rasulullah, nah dari ini mungkin, dari pojok sisi ini mungkin kita sedikit memperkenankan, sedikit mempermudah urusan wanita yang sudah giat sholawat, jangan dihentikan lalu tidak sholawatan misalnya. Tapi ternyata kalau sudah suaranya tidak bisa dikenali sehingga menjadi menggoda. Kalau suara bareng-bareng tidak ada godaan di situ. Tidak ada yang menggoda hati kalau sudah suara bareng. Kecuali suaranya satu, kemudian ada liuk-liuknya yang menggoda dan sebagainya. Ini adalah yang masuk dari bagian yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Allah kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi membaca salawat bareng-bareng paling mudahnya urusan ini adalah diperkenankan. Tapi kalau kita ingin yang utama, yang indah adalah kalau memang bisa menjaga agar tidak mengangkat suara. Maksudnya yang tidak diperkenankan itu adalah jika ada orang lain yang mendengar, bukan dari mahramnya. Kalau di depan abahnya, di depan istri suaminya, ya boleh-boleh saja suarakan lagu Anda yang indah-indah buat suami Anda. Bagus. Di depan adik, ponakan, paman, gak ada masalah suara. Akan tetapi, di saat ada orang lain, inilah yang dipermasalahkan. Tetapi, ini pun jangan dipakai untuk mencela orang. Loh, itu solawatan perempuan, itu goblok, tidak mengerti. Tidak, seperti itu. Semoga kerinduan yang ada di hatinya kepada Rasulullah itulah yang akan menjadikan mereka diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kalau kita pengin yang baik kan ini tadi. Paling baik bagaimana kalau bisa komunitasnya yang indah ditutup atau tidak terlihat oleh siapapun atau suaranya tidak keluar kemana-mana, mic-nya dihadapkan ke dalam membaca solawat bareng-bareng indah. Ini adalah masalah keindahan. Akan tapi di sisi lain jangan lalu mengatakan itu goblok perempuan-perempuan ngapain itu solawatan rame-rame yang haram mutlak masuk neraka. Itu bukan tata krama yang baik. Akan tapi marilah kita berusaha untuk menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sayangnya di Jawa Timur lagi. Ini kalau sudah tibaan itu berlomba-lomba lagu-lagu, bahkan lagu-lagu dangdutan yang syairnya itu masya Allah itu dirubah, jadi gayanya dibaan, dibai itu dirubah ikut itu. Nah ini kan musibah. Yang menyanyikan itu sudah terkenal dia di Jawa Timur. Kalau di sini tidak pernah mendengar. Masya Allah. Jadi harus kita jaga masalah suara ini. Suara bukanlah aurat kecuali di saat kita dendangkan yang menggoda orang itu adalah menjadi tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian masalah suap penyuap. Suap adalah jika kita memberikan sesuatu untuk sampai kepada yang tidak benar adalah suap. Kalau kita memberikan sesuatu untuk mengambil hak kita bukan suap. Misalnya satu aturan yang busuk, barang kita diambil misalnya, dan tidak mungkin kita ambil, dan ini kenyataan, mengambil barang itu sendiri bayar, subhanallah. Memang Indonesia Raya antik, mengambil barangnya sendiri harus bayar, kalau tidak bayar enggak bisa diambil. Lalu bagaimana? Ini bukan jenis yang menyuap. Kenapa? Saya ingin mengambil barang saya lebih gede. Ini harus saya mengambil 100 juta. Terus bagaimana? Kita tidak akan keluar duit ini kecuali saya harus mengeluarkan 10 juta. Ini permasalahannya. Saya mengeluarkan 10 juta agar yang 100 juta itu keluar. Ini bukan jenis menyuap. Nyuap adalah ingin benar membayar orang untuk ngomong yang benar, pembela dan sebagainya, itu adalah suap. Atau ingin merubah omongan yang salah, yang benar jadi salah atau benar salah jadi benar, itu adalah jenis suap. Nah, termasuk suap adalah untuk mengambil haknya orang lain dalam bentuk haknya orang lain di situ ditiadakan. Misalnya 10 orang lamar pekerjaan, padahal semuanya adalah punya bakat sama. Tataunya kita itu menjadikan yang lain tidak punya hak dengan cara apa? Pak, tolong 100 ribu ini buat kamu, terima saya. Ini kan kita mengambil haknya orang lain. Sebenarnya yang lain bisa diterima seperti kita, gara-gara kita seperti ini, maka tidak boleh. Jadi haramnya orang membayar kalau mau jadi apa ya? Jadi itu ya di sini karena apa? Menjadikan orang yang lebih berhak menjadi tidak berhak gara-gara kita bayar. Nah kalau tadi urusannya ada orang membantu kita untuk masuk satu pekerjaan, setelah itu kita mengucapkan terima kasih, ya bagus, seyogianya orang terima kasih pak. Tapi jangan ada kong kali kong, diam-diam sudah ada janji tak tertulis. Kamu masuk ya? Kamu pengen kerja? Tahu diri ya? Tahu diri, dikituin dong. Oh, tahu, saya sangat tahu diri pak, beres. Biarpun tidak ada perjanjian kan harus ngasih di sini. Ini jenis bagian daripada suap menyuap. Tapi kalau tiba-tiba ada orang menolong, mari saya antarkan dapat pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, ya sudah, terima kasih, kita ngasih apa saja. Itu adalah tanda terima kasih yang sangat dianjurkan. Kemudian hadis sahih dhaif. Masya Allah, hadis itu banyak macamnya. Ada hadis sahih. Sahih itu adalah begini. Dhaif adalah begini. Ini adalah urusannya ilmu musalah hadis. Jadi kalau orang yang sok mengatakan orang lain salah, dhaif, tidak pernah tahu dasar hadisnya ini, dengan sok bergaya ijtihad, ketahuilah bahwasanya dia adalah di puncak kebingungan. Yang tahu hadis sahih adalah harus imam muhaddis. Hadis sahih ini ada beberapa syaratnya. Misalnya kalau hadis sahih ada 5 syarat. Ittisalus sanad, sanadnya harus sambung. Adalatul rawi, perawinya harus orang benar, enggak pernah melakukan dosa-dosa kecil, ya dosa-dosa gede atau enggak sering terus-menerus dosa kecil. Kemudian cerdas. Kemudian dia menjaga, tidak pernah cerdas. Kemudian tidak pernah berdusta. Nah ini adalah syarat-syarat untuk menjadikan hadis sahih. Pertama sambung tangannya, saya dari orang sebelum saya. Dan mata rantai sebelum kami, antara kami bukan orang yang tertuduh dalam dosa. Orang yang bisa dipercaya. kemudian hafalan kami juga harus kuat. Ini orang muhaddis begitu. Sehingga dalam seleksi urusan riset keilmuan dunia, tidak ada yang seindah di dalam Islam masalah ilmu. Jadi kalau di risetnya orang-orang yang tidak kenal Islam, lihat. Dalam studi riset, studi selidik, studi tulis menulis itu syaratnya apa? Ada data, biarpun palsu, fotokopi, sudah diambil. Masuk perpustakaan di fotokopi untuk menulis sebuah. Ini adalah hasil riset mahasiswa pasca sarjana atau program doktoral di mana. Ini adalah metode-metode bukan dalam Islam. Tidak sah di dalam Islam. Itu harus begini. Dari siapa? Harus kenali. Siapa ini yang membawa hadis ini? Si A. Si B ya. Kemarin ada usulan tidak pakai si A, si B. Si C. Si C mengambil sebuah hadis. Saya meriwayatkan ilmu dari si C. Si C dari si D. D ini bagaimana? Dari si E. Terus, antara C, D ini diselidiki. Orangnya harus jujur. Benar. Harus betul seperti itu. Tidak asal orang ngomong diambil. Ini kan studi riset program pasca sarjana zaman ini kan begitu. Ngambil satu buku, ke perpustakaan, selesai. Begitu, Satya. Kan begitu, sudah cukup. Tapi di dalam Islam tidak. Harus dari siapa ilmu diambil, maka tidak ada kajian ilmiah yang lebih indahnya di dalam Islam. Maka ada hadis sahih, kemudian ada hadis hasan sahih, ada hadis hasan saja, dan ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Ini adalah aturan-aturan yang dimiliki oleh ilmu, namanya ilmu mustalah hadis. Dan yang berani ngomong hadis hasan sahih atau yang berani menghukumi hadis hasan sahih harus orang yang mengerti ilmu mustalah hadis. Lalu tingkat kita apa? Tingkat kita adalah muqallid, orang yang ikut-ikut Imam Bukhari mengatakan sahih, saya ikut sahih. Imam Tirmidzi mengatakan sahih, ikut sahih. Imam Muslim mengatakan sahih, ikut sahih. Maka sungguh unik kalau ada orang qala Rasulullah ini adalah hadis, ini kita harus berijtihad, tidak boleh kita bertaklid. Pak. Bertaklid, tidak boleh bertaklid. Sampean masalah mentas hai hadis mengatakan hadis sahih taklid atau bukan taklid? Ya bingung. Ya sudah, kalau begitu, kalau memang kamu dalam hadis gak taklid, tolak. Coba cari sanadnya. Innamal a'malu binniyat, hadis arba'in nawawi, coba. Tolak, sebutkan sanadnya. Tolong. Oh, itu diwatkan oleh Abu Hafs Umar bin Khattab. Terus Anda melihatkan dari siapa? Saya dari guru saya, guru saya, guru saya. Kalau ngomong gitu bisa. Dari an gurunya disebut. Guru saya adalah begini. Dari an guru saya disebut. Ini adalah satu di dalam Islam. Jadi ternyata dalam hadis sahih hasan itu kita semuanya adalah taklid, ngikut para a'immah hadis, pendekar-pendekar ilmu hadis. Jadi kita jadi muqallid di ilmu hadis, di dalam hadis. Dan sah memang kemampuan kita. Lah kalau orang zaman ini satu saja profesor, doktor ilmu hadis, suruh mencari sanadnya hadis, suruh menghafal sanadnya. Hadis dengan sanadnya, maksudnya hadis dengan mata rantai yang membawa hadis. Saya dari sampai Bukhari, Allah lalu hafal. Kok ngapal nama bapak-bapaknya kelima ke atas saja enggak hafal mungkin. Bagaimana bisa menyebut tentang, dan kita pernah ketemu dengan orang yang sangat senang ilmu hadis. Heran betul saya hafalannya kok. Teman kita satu kelas. Cuman dia itu hobi di hadis. Memang dalam satu kelas itu ada punya hobi sendiri-sendiri. Dia itu hobi hadis itu kalau sudah menemukan satu nama orang, itu pusing dia. Ke perpustakaan sampai berjam-jam, sampai kadang-kadang berhari-hari. Kalau sudah ketemu jingkrak-jingkrak kayak orang gila. Alhamdulillah, alhamdulillah dapat. Dapat apa? Namanya orang tahu, namanya orang yang disebut tadi, gurunya siapa, muridnya siapa. Ini sampai begitu. Sehingga kalau kita bingung, namanya Khalid waktu itu. Ya Khalid. Siapa imam misalnya nyebut satu nama. Amru al-Khalidi ini siapa? Dia langsung jawab. Amru al-Khalidi adalah muridnya ini, gurunya adalah ini. Dia adalah begini. Langsung. Lah ini di Indonesia Raya ini orang ngerti sanadnya satu aja tidak bisa. Lalu mengatakan hadis ini sahih kalau ini adalah maudhu, batil. Ini adalah. Lalu menyalahkan orang lain. Masya Allah, kita hindari murid kita untuk menjelekkan orang lain. Siapapun jangan. Nah ini adalah masalah hadis sahih dan hadis dhaif. Hadis itu ada ilmunya. Lihat saja di dalam urusan hadis sahih saja. Misalnya, salah satu syarat hadis sahih ini adalah masalah ilmu hadis, mungkin akan sambung. Di dalam masalah mustalah hadis, ilmu hadis sahih syaratnya ada 5. Di antaranya adalah sanadnya harus sambung. Maksudnya sanadnya sambung ini apa? Ulama ahli hadis berbeda. Imam Bukhari mensyaratkan antara si D dengan E harus bertemu dengan benar-benar. Terbukti kalau bertemu. Kalau Imam Muslim mengatakan tidak. Ingkan luqi. atau imkanul liqa menurut Imam Muslim, pokoknya mungkin bertemu. Hidup satu masa, beres. Perbedaan di sinilah. Imam Bukhari mengatakan harus terbukti ketemu di masjid ini, di ini, harus Imam Bukhari. Lebih ketat Imam Bukhari. Makanya tingkatnya di dalam hadis sahih lebih tinggi dari Imam Muslim. Kalau Imam Muslim mengatakan tidak, biarpun tidak terbukti ketemu, asalkan pernah hidup satu masa. Itu kan mungkin ketemu, itu sudah dianggap sambung sanadnya, biarpun kita tidak tahu apakah benar ngambil atau tidak. Ini adalah salah satu misal saja dalam ittisal sanad ulama berbeda. Makanya imam ini mengatakan hadis sahih, imam ini mengatakan hadis tidak sahih. Ya kalau kita ini kelas apa kira-kira? Kelas tawat, kelas nata hati saja. Ini adalah masalah hadis. Kemudian masalah mengamalkan hadis sahih, bukan kami yang berbicara, ulama-ulama termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri, beliau adalah amirul mukminin fi hadis, pendekar di dalam ilmu hadis. Beliau juga mengisyaratkan bahwasanya hadis dhaif bukan hadis palsu. Hadis maudhu adalah hadis palsu. Hadis dhaif itu hadis yang lemah. Hadis lemah bukan mutlak, itu tidak dikatakan oleh Rasulullah, tidak. Mungkin lemah menurut Imam Muslim, menurut Imam Tirmidzi tidak lemah. Mungkin lemah menurut Imam Tirmidzi, menurut Imam Muslim adalah tidak lemah. Jadi tidak ada yang lemah mutlak atau sahih mutlak. Bahkan ada orang yang mengkritik beberapa hadis di dalam Imam Bukhari dan Muslim. Ada dari beberapa imam hadis. Ada hadis yang dikatakan Imam Tirmidzi dhaif, bahkan mungkin dikatakan maudhu. Ternyata menurut imam lain adalah sahih. Sahih. Ada seorang imam besar namanya Ibn Jauzi dalam madhab Hambali. Beliau punya kitab namanya Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Kalau Ibn Jauzi didudukkan di zaman ini, tidak ada orang yang mengaku muhaddis. Kenapa? Imam Jauzi, Ibn Jauzi adalah luar biasa. Gunung hadis, lautan ilmu hadis. Beliau mengambil hadis-hadis yang mawdu' supaya orang tahu agar tidak diamalkan. Ternyata datang setelahnya orang-orang besar. Orang-orang besar Sufi datang, imam-imam yang lain datang, ternyata mengatakan subhanallah. Maha suci Allah yang tidak pernah salah. Rupanya apa yang pernah dikatakan Ibn Jauzi katanya hadis mawdu', ternyata ada juga di antara hadis-hadis itu yang sahih. Ada hadis-hadis yang sahih. Jadi tidak gampang mengatakan hadis sahih dan hadis menyesatkan, hadis maudhu. Ternyata hadis yang dikatakan maudhu ila Ibn Jauzi, banyak imam-imam yang datang setelahnya mengatakan hadisnya sahih. Jadi tidak ada mutlak menyesatkan itu. Hati-hati kalau kita ngomong. Gara-gara buku kecil yang dipegang begini, lalu mengatakan yang lain, wah ini keluar dari kebenaran dan sebagainya. Mohon hati-hati, dicek dulu secara ilmiah, diskusi ilmiah. Sehingga sungguh indah apa yang dikatakan oleh Ibn Wahab. Ibn Wahab itu muridnya Imam Malik, dan ini sangat masyhur perkataan ini. Kalau orang belum bisa membuang hadis sahih, belum faqih, belum ngerti fikih. Berat. Kalau orang belum bisa meninggalkan hadis sahih, ini belum alim. Orang pada bingung bagaimana hadis sahih ditinggalkan. Bukankah itu yang dikatakan oleh Rasulullah? Iya, maksudku begini. Kalau orang mengerti hadis secara benar, bakal tahu ini hadis sudah tidak dipakai. Ini dipakai. Jangan sampai mengaku pinter tak tahunya hadis yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah. Rasulullah meninggalkan, namanya mansukh. Ada hadis yang sudah dihapus. Ada nabi mutlak muqayyad, ada hadis dihapus. Rasulullah pernah bersabda suatu ketika, tiba-tiba ada lagi Rasulullah bersabda di waktu yang lain menghapus hukum yang pertama. Gara-gara keminter dia, ketemu hadis yang pertama. Padahal hukumnya sudah dihabis, sudah dihapus, dia gembar-gembar mengamalkan hadis. Inilah hadis-hadis. Ya akhi, itu sudah dihapus. Maka hati-hati masalah ini. Ada masalah ilmiah yang panjang, tidak akan selesai hari ini. Kemudian masalah yang lain, katanya pertanyaannya langsung ke surat saja. Yang pertama adalah, masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Harus diagendakan masalah sunnah, bid'ah, hadis. Ini diagendakan dengan yang lebih khusus karena masalah-masalah ilmiah takut salah paham. Bagaimana hukumnya seorang rakyat yang mengkultuskan individu, pemimpin, contohnya partai. Pemimpin kita adalah Rasulullah. Saudara kita adalah kaum muslimin semuanya. Yang menjadikan kaum muslimin lain adalah musuh dia adalah dia bukan termasuk golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan pemimpin lalu sampai fanatik tutup mata, tidak benar. Yang ada adalah biarpun itu adalah bapak saya, kalau saya salah harus turun dari kepala desa. Itu yang benar. Biarpun itu adalah anak saya, karena enggak benar dia enggak boleh jadi camat. Harus begitu. Karena ada subhanallah, orang itu urusan masalah pemimpin tidak melihat maslahatnya Islam, hanya maslahatnya perut sendiri, hanya maslahatnya kepentingan sendiri, bahkan mungkin di lembaga pendidikan, mohon maaf. Ada sebuah pesantren mengatakan, kalau nanti ibu, kalau nanti pak ini jadi wakil presiden, maka paman kita ini akan jadi menteri. Menteri apa gitu? Kalau jadi menteri, yayasan kita, pondok kita, atau madrasah kita bahkan makmur. Ya, ujung-ujungnya yang dipikir adalah kita misalnya, na'udzubillah. Kalau pengen memilih seseorang, pilihlah bagaimana maslahatnya umat, bukan maslahatnya saya, apalagi maslahatnya partai, apalagi maslahatnya pondok, apalagi maslahatnya kelompok tertentu, tidak maslahatnya Islam itu bagaimana. Itu yang harus kita lihat. Yang kita lihat pertama adalah maslahat umum, bukan maslahat golongan saya. Na'udzubillah, Islam kalau sudah digolong-golongkan ini mau diadu domba. Maslahatnya umat ini bagaimana? Dan memilih pemimpin itu tidak gampang. Biarpun kita sudah dapat pemimpin benar, kadang-kadang kita juga kalah dengan siapa yang berada di sekitarnya. Maka paling indah urusan pilih memilih adalah ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, jangan terbeli untuk masalah kebatilan. Hak dan batil jangan terbeli. Anda adalah hamba Allah, apapun bentuknya sambung kepada Allah. Katakanlah, kalau Anda benar, insya Allah Anda jadi. Gitu saja. Harun Ar-Rasyid, seorang pemimpin yang bijak, berada di Makkah, di Madinah, di masjidnya Rasulullah. Harun Ar-Rasyid itu Abbasi, ketemu dengan Rasulullah adalah di paman. Paman Sayyidina Abbas. Situ ada Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah. Sayyidina Harun Ar-Rasyid itu waktu itu mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan kalimat yang indah. Bukan pengin sombong, bukan pengin apa. Hanya mengatakan, ya Rasulullah, ha ana ibnu ammik. Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera kepada ya Rasulullah. Ini adalah anak pamanmu datang. Maksudnya hanya sekedar bergembira, nyambung kepada Rasulullah melalui paman Rasulullah Abbas. Harun Rasul mengatakan seperti itu. Tidak ada sombong, tidak ada unsur melecehkan orang lain, tidak ada. Hanya mengatakan, ha ana ibnu ammik, saya adalah keturunan dari pamanmu Abbas. Ngadep kepadamu ya Rasulullah. Di pojok lain ada Imam Ali Zainal Abidin. Mendengar Harun Ar-Rasyid mengatakan seperti itu, dia juga mengucapkan, ya Rasulullah, ana ibnu. Ya Rasulullah, aku adalah anakmu datang. Padahal itu isinya hanya cuma untuk mesra-mesraan dengan Rasulullah, bukan untuk tujuan apa-apa. Tapi dasar yang berada di sekitar pemimpin ini berbahaya, yang duduk dengan Harun Ar-Rasyid bisik, imam, khalifah, khalifah. Itu rival kamu itu. Kenapa? Dia ngomong begitu. Kan orang pada tertarik pada dia. Engkau mengatakan anak paman, dia mengatakan aku anakku. Itu. Lihat pengikut ini yang berbahaya. Biar pemimpinnya sudah bagus, tapi kalau yang bising ini enggak benar. Sampai Harun Ar-Rasyid, semoga Allah mengampuni, beliau adalah orang besar, orang hebat. Tergoda lalu mengatakan, "Junuh." Menjarakan juga dia. Dalam satu riwayat. Tapi setelah itu bertobat, "Inam Abah Harun Ar-Rasyid karena salah." Karena terpedaya. Dan harus seperti itu. Kalau pemimpin dibisiki orang salah, harus segera menarik diri seperti Harun Ar-Rasyid. Sempat tergoda Harun Ar-Rasyid, sudah benar baik, sangat adil, tak tanya dibisiki oleh orang-orang yang takut kehilangan meja. Kurang gede kursi. Takut kehilangan kedudukan ini sehingga membisiki. Khalifah tu lihat. Ali Zainal Abidin itu adalah akan membuat persaingan, itu rival kamu, itu partai yang itu. Akhirnya Harun Ar-Rasyid tergoda juga. Jadi begini, memilih pemimpin tidak gampang. Pemimpinnya benar, tatanya di sekitarnya adalah ahli fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Susah. Jadi paling indah adalah hadap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon sambil berusaha. Yang penting kita itu adalah benar-benar, kalau kita ingin melakukan sesuatu, sambunglah kepada Allah, bukan sambung kepada materi, bukan sambung kepada duit. Kita ada di mana-mana bersama siapapun, dan kita bakal mendengar dari siapapun, asalkan ini adalah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus begitu prinsip kita. Kemudian yang lain, masalah bagaimana menanggulangi pemurtadan orang-orang Islam. Masya Allah, banyak pemurtadan dalam kedok ilmiah saat ini yang menggoda anak-anak kita. Pertama adalah dengan belajar kembali kepada cara kajian ilmiah yang benar dengan sanad tadi itu. Makanya kalau cari ilmu, sambung kepada siapa? Selidi dulu dari siapa dia berguru. Jangan sampai ujungnya Abu Jahal, Fir'aun. Ilmu Islam, ilmu iman harus diambil dari imam-imam agung, Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Ali Karamazal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nyambung sanadnya Abu Hurairah, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, terus ke bawah Imam Nawawi sampai kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haythami sampai ke bawah ulama-ulama gede yang sanadnya sambung kepada Rasulullah. Nah, ini kalau pengin benar, kalau pengin nyekolahkan anak, tanya di mana guru ini mengambil ilmu. Jangan ternyata terbukti sanadnya adalah Abu Jahal tadi, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau cari ilmu itu benar-benar. Ad-din wa amanah, faltanzur amman ta'khudhu dinak. Agama itu amanat, penting. Dari siapa kau ambil ilmu itu? Mustahil ngajar ilmu keimanan orang yang tidak beriman kepada Rasulullah. Mustahil, akan bohong. Ada orang berbangga berguru dengan orang kafir. Ilmu apa? Aqidah, filsafat. Orang kafir mengajari tentang, memang banyak orang kafir kayak di barat ada namanya Montgomery Watt, itu adalah orang yang sangat luar biasa kalau berbicara masalah akidah. Mungkin ulama-ulama, karena ulama kita memang tidak seudon. Kalau debat dengan beliau, nah kalau debat, kalau para beliau-beliau ulama kita debat dengan dia, itu mungkin tidak nutup. Karena apa? Memang dia adalah pintar dengan otaknya, tapi ya itu lagi, dia tidak berangkat dari keimanan. Ilmunya adalah ilmu zahir. Karena canggih sebetul masalah keilmuan. Mungkin, tapi ya banyak ulama-ulama kita lebih canggih. Artinya mungkin beberapa dari kita ilmunya di bawah dia, tapi ternyata lebih dekat kepada Allah. Lah dia ini seorang orientalis, seorang kafir ini, ilmunya luar biasa banyak. Ngajar ilmu akidah. Yang diajar adalah anak-anak Indonesia. Anak-anak Islam. Yang pulang itu nanti ngajari, kurang ajar kepada Rasulullah. Nah gurunya begitu, bagaimana? Tidak. Jadi rugi dan rugi dan rugi kalau ternyata anak kita jadi seperti itu. Masya Allah, naudzubillah. Jadi penyesatan itu adalah kemurtadan yang mengerikan. Jadi berangkat dari ini, belajar yang benar, kita arahkan anak kita yang benar, dan kepada siapa berguru anak-anak kita ini harus kita perhatikan. Itu sepintas saja. Adapun perinciannya adalah banyak, mungkin yaitu sering kumpul dengan ulama-ulama. Kemudian yang terakhir, masih banyak lagi, subhanallah. Apa boleh tanah wakaf kuburan dibuat rumah kontrakan atau dijual? Tidak boleh. Tanah wakaf apapun bentuknya tidak boleh. Bahkan membangun di kuburan yang paten kalau itu adalah tanah wakaf umum juga tidak diperkenankan. Karena kalau namanya tanah wakaf, nanti kalau sudah hancur diganti lagi jenazah untuk mayat yang lainnya. Masalah tanah kuburan, bukan saya tanah kuburan, tanah wakaf adalah tidak boleh dimiliki lalu dijual. Hukumnya haram. Wakaf untuk madrasah dipakai, bahkan hasilnya pun tidak boleh dimakan, kecuali memang ini adalah bagian yang mengurusi dan berhak. Di situ ada aturan mainnya, bukan diwakafi. Kadang-kadang orang terjerumus, mentang-mentang sudah wakaf lalu dia nunggu, itu hasilnya itu sudah dimakan, terus pohon kelapanya tumbuh terus, buah dimakan, ya ini. Hati-hati, itulah tanah wakaf adalah bukan milik kita. Wakaf, wakaf. Untuk apa wakafnya? Untuk fakir miskin, untuk fakir miskin. Untuk madrasah, untuk madrasah. Untuk masjid, untuk masjid. Kita tidak boleh mengambil langsung. Kita boleh mengambil atas dasar gaji atau upah kita merawat. Tapi siapa yang atur? Ada nadir yang ngurusi wakaf itu sendiri. Wallahu a'lam. Apa hukuman bagi seorang aborsi? Na'udzubillah min dzalik. Aborsi kenapa harus dilakukan? Kecuali memang untuk menjaga hidup. Aborsi adalah gugurkan kandungan. Betul ya? Takut salah. Salah. Aborsi adalah menggugurkan kandungan. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah masya Allah. Kecuali di saat sang ibu dikhawatirkan kalau melahirkan bakal mati, maka boleh janin saat itu boleh digugurkan. Berarti kan untuk menjaga kehidupan yang sudah pasti. Orangnya sudah hidup, maka saat itu dijaga. Tapi kalau tidak ada alasan apa-apa, hukumnya adalah haram. Bahkan dalam sebuah riwayat sama hukumnya dengan membunuh orang yang hidup. Hanya bedanya itu tidak ada kisos. Adanya nanti ada denda saja. Masya Allah, antara dokter dan orang yang menyuruh adalah sama. Ikut saham di dalam urusan kemaksiatan ini. Dan umumnya aborsi yang terjadi saat ini adalah oleh dosa yang lebih, yang dosa yang cukup gede. Misalnya perzinahan lalu hamil duluan, na'udzubillah. Sudah zina haram, setelah itu aborsi tambah dosa lagi. Masya Allah, dosa di atas dosa. Lalu mau kemana kita? Katanya umat Nabi Muhammad dan yang tidak ditoleh oleh Rasulullah. Maka kita harus takut untuk terjerumus dalam hal yang demikian ini. Takut-takut zina, zina, zina, zina, zina. Kalau orang takut zina, nah, insya Allah tidak terjadi aborsi ini. Aborsi baru boleh adalah kalau memang dikhawatirkan ibu ini adalah akan mati kalau melahirkan, atau kandungan ini terus berkembang bakal mati, maka saat itu pun boleh aborsi. Hukumannya adalah siksa Allah yang ngeri, neraka itu. Apa hukuman bagi seorang penjual narkoba dan pomes? Kuburannya adalah sama orang yang minum juga. Karena mana ana ala nasihatin falahu ismuha. Barang siapa menolong kemaksiatan dapat gaji sama dengan yang melakukan kemaksiatan, ya sama. Kemaksiatan adalah minum minuman keras, termasuk yang merusak akal adalah jenis daripada khamr ini, mabuk-mabukan, adalah hukumnya haram, termasuk dosa besar. Jika ada di antara kita yang pernah terjerumus, yakinilah itu dosa, menangislah kepada Allah, insya Allah akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau sudah meremehkan dosa, halah gini aja dilarang, norak, ketinggalan zaman, masya Allah, tidak akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang lainnya, sebelum minta maaf, sama-sama. Bagaimana hukumnya memperbesar alat vital dan minum-minum obat untuk itu? Masya Allah. Lakukanlah apa saja jika tidak masuk di dalam keharaman masalah prosesnya, selagi itu adalah untuk menyenangkan pasangan Anda. Seorang wanita yang rajin minum jamu apa misalnya? Untuk siapa? Untuk suaminya. Laki-laki pengen membuat apa minum? Satu jamu atau obat? Untuk apa? Untuk istrinya adalah boleh, selagi jamu dan obat itu tidak menjadikan penyakit yang lainnya. Boleh, tidak ada masalah, itu bagus. Akan tapi jika prosesnya ini ada berurusan dengan orang lain, misalnya sampai aurat besar, maaf, kemaluan ini dilihat oleh orang lain atau dipegang, ini haram. Dan tidak boleh. Biarpun untuk istri. Lah kalau orang melakukan yang demikian, baik yang perempuan minum jamu atau laki-lakinya, maaf, atau namanya memperkuat, atau apa ini, hanya obat kuat untuk obat tersebut. Kalau tujuannya bukan untuk pasangannya, na'udzubillah min dzalik, mulai dari melangkah, dia dihukumi kayak orang zina. Ngeri. Hukumi na'udzubillah. Untuk apa ini? Saya harus buat begini. Saya besok mau zina dengan na'udzubillah, dengan si A. Saya harus begini. Saya mau zina dengan si B. Saya begini dengan si C. Luar biasa. Ya Allah, luar biasa bangganya dengan dosa ini adalah ngeri. Tapi kalau untuk pasangan, bagus-bagus saja. Akan tapi ada resep yang paling indah untuk itu. Yang menjadikan orang lupa besar atau kecil adalah pernah apa yang dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diperintahkan kullil mu'minina yaghuddu min absarihi. Katakan kepada para bapak ini agar tutup mata, agar tidak ngamati kaum wanita lain. Wanita juga harus tutup mata. Artinya apa? Jangan matanya jelalatan ngikir orang lain. Dan na'udzubillah, apalagi kalau sudah pernah melakukan dengan yang lain, setan lebih menggoda. Akhirnya dia bisa mengatakan, aduh istriku tidak ada apa-apanya, aduh suamiku tidak ada apa-apanya, na'udzubillah min dzalik, gara-gara tidak ghotul basar. Akan tapi kalau orang sudah ghotul basar, menutup mata, menjaga yang haram, astagfirullahaladzim, ini tidak boleh bagi saya. Wanita cantik lewat di depan matanya, haram bagi saya, tidak boleh. Ditahan. Di depan lagi wanita cantik, ditahan. Maka yang ada di benaknya adalah ulang dia ingin melihat istrinya. Ini adalah yang halal bagi saya. Setiap saat dia seperti pengantin baru. Tapi kalau bisa matanya jalatan, kesana kemari, di pinggir jalan, lihat perempuan yang dandannya 2 jam setengah, dan memang mau dilihat sudah saat itu. Oh, luar biasa. Lalu dibandingkan dengan istrinya yang ada di rumah, kerja 24 jam, bau bawang kadang-kadang, ngorok kadang-kadang, bur rambutnya enggak karu-karuan. Akhirnya benar-benar dia bisa ngomong, "Aduh, nasibku dapat istri kayak begitu." Gara-gara matanya tidak dijaga. Tapi kalau sudah hotul basar, setiap saat istrinya akan semakin cantik. Setiap saat suaminya akan semakin indah. Ya ini adalah, marilah kita jaga mata kita. Apalagi na'udzubillah kalau orang mengentengkan dosa-dosa. Na'udzubillah zina. Jangan sampai kita jaga, itu adalah musibah. Yang menjadikan apa? Tidak indah. Hidup pasangan suami istri, setan yang goda. Termasuk mohon maaf. Jangan dianggap kalau orang lagi nonton, maaf, film yang menggugah syahwat. Biarpun tujuannya adalah untuk membangkitkan pasangan suami istri. Itu efeknya buruk sekali terhadap keinginan orang untuk melakukan seks. Karena apa? Dia akan lihat aurat di situ, film biarpun dalam bentuk gambar. Lihat permainan yang ada di situ. Sehingga timbul syahwat, karena apa? Yang memerankan adalah orang yang dipilih ganteng dan dipilih cantik. Jadi, di saat dia bersama istrinya, nafsunya bangkit bukan karena istrinya menarik, karena dia tertarik dengan yang demikian itu. Maka benar ada orang yang datang kepada kita lalu mengatakan, "Saya itu tidak bisa main dengan istri saya kalau saya tidak melihat itu dulu." Istrinya didatangkan, kita pikir ini orang dungu, wong istrinya juga cantik. Kan begitu? Ini kan karena salah di dalam cara dia membangkitkan syahwat. Tapi kalau sudah ghadul basar, matanya dijaga. Yang terlihat adalah istrinya saja, maka semakin hari semakin cantik. Sehingga tidak mikir lagi dibesarkan atau tidak dibesarkan. Rapat atau tidak rapat, itu adalah urusannya orang yang kurang bisa menjaga. Sehingga apa pikirannya begini, begini, begini, begini, aneh-aneh. Akhirnya halanya, hidupnya itu khayalannya hanya urusan seks saja. Padahal yang harus dipikir bagaimana bangun malam nanti, bagaimana tahajud, bagaimana duha, bagaimana ini. Inilah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Wujudkan kemesraan di rumah kita adalah dengan keindahan mengikuti ajaran akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka istri cantik kayak apa, lihat. Kalau mulutnya tajam, gak semangat mungkin. Suami pun begitu. Tapi kalau di saat indah-indah lagi mesra, gak mikir lagi masalah-masalah itu. Nah itu adalah hakikat keindahan, kemesraan yang harus kita jalin di rumah tangga, yang akan menjadikan anak-anak kita baik. Dan masih banyak hasil yang dibuahkan daripada kemesraan di rumah tangga. Amar ma'ruf nahi mungkarnya enak. Kemudian hubungan seksual yang dilakukan adalah dengan penuh keindahan karena ada kemesraan. Tapi kalau sudah lagi marah-marahan, masya Allah, apa enaknya? Lagi marah-marahan, ketemu di luar orang senyum semua di pinggir jalan. Ayo, apa tidak bisa berubah kalau tidak ada iman itu? Kapan dimulainya waktu puasa dan berbuka puasa? Puasa itu dimulai adalah terbitnya fajar shadiq. Dan berbuka itu dimulai adalah di saat terbenamnya matahari. Secara sesungguhnya terbenam matahari di dataran yang kita lihat. Di saat itu sepi, tidak ada gunung-gunung, tidak ada bangunan tinggi. Lalu terlihat matahari tenggelam, saat itu kita sudah boleh berbuka puasa. Fajar shadiq adalah fajar yang merata. Fajar itu ada dua. Fajar palsu adalah memanjang tinggi ke atas, itu adalah sebelum subuh. Setelah itu hilang sekitar bacaan 50 ayat, berapa menit, 15 menit atau apa, tiba-tiba muncul cerah-cerah dari ujung ke ujung, dari ujung timur, ujung selatan ke utara, memanjang, melebar. Itu adalah fajar shadiq. Saat itu kita tidak boleh makan lagi. Mulailah puasa. Apakah termasuk bukti cinta kepada Kanjeng Nabi bila Nabi melakukan kita? Apakah termasuk berarti mencintai kepada Kanjeng Nabi bila Nabi melakukan, kita tidak? Dan sebaliknya. Cinta adalah lebih luas daripada ini. Sudah kita terangkan, cinta lebih luas daripada mengikuti Nabi, dan benci kepada Rasulullah lebih luas daripada tidak mengikuti Nabi. Kalau sudah benci kepada Rasulullah, masya Allah, tidak ada makna mengikuti lagi. Yang ada adalah hanya melanggar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah makna cinta, akan mengikuti. Jadi makna cinta kepada Rasulullah lebih luas dari makna mengikuti itu. Begitu juga makna benci kepada Rasulullah adalah lebih luas daripada makna melanggar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ingin tahu bukti cinta. Mengikuti bukti cinta adalah ya mengikuti Rasulullah itu buktinya. Tapi mengikuti itu adalah hanya sekedar bukti. Bukti yang akan terlihat secara zahir, tapi hakikatnya adalah di hati kita. Tidak tahu apakah isyaratnya masalah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, apakah boleh melakukannya? Mungkin itu pertanyaan besar yang sehingga sebagian dari kaum muslimin, saudara kita itu terkopoh-kopoh gara-gara tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka menjadi bid'ah. Yang tidak pernah dilakukan Rasulullah bukan berarti dilarang. Karena larangan dari Rasulullah itu sangat jelas dalam firman Allah adalah atau tajannab, atau kalau hadis Nabi adalah jauhilah, tinggalkanlah, atau aku haramkan. Tapi yang tidak dilakukan Rasulullah itu para ulama usul fikih dari zaman dulu sampai zaman hari kiamat nanti, yang benar pokoknya, dia akan mengatakan bahasanya, yang tidak dilakukan Rasulullah bukan berarti haram. Akan tetapi semua yang kita lakukan yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah itu baru benar kalau kita kembalikan kepada Al-Quran dan Hadis. Nah, caranya apa? Kita tarik apakah hadis ini adalah hadis umum. Misalnya banyak amalan, satu amalan, jangan langsung ini tidak ada di zaman Rasulullah. Memang ini tidak ada. Akan tetapi apakah kira-kira hal ini ada kalau kita masukkan kepada dalil-dalil umum? Kayak begini ini misalnya, tidak pernah ada. Ini tidak ada ini zaman Rasulullah. Ini adalah bid'ah. Ini misalnya, Masya Allah. Tapi ada di situ hadis-hadis umum. Masalah yang oleh ulama ahli usul fikih disebut lil makhasid, lil wasail hukmul makhasid. Para ahli usul fikih mengatakan sarana itu bisa mempunyai nilai kehebatan seperti tujuannya. Sarana itu apa? Untuk ibadah. Biarpun bukan untuk ibadah, kayak jalan raya itu kan menuju. Saya pengen wakaf jalan untuk ke masjid. Hanya jalan ke masjid. Nanti di hadapan Allah dapat nilai kayak masjid. Sarana untuk sampainya dakwah kepada Allah. Boleh. Jadi dicocokkan kepada dalil. Rupanya ada dalilnya. Maksudnya Rasulullah menganjurkan akan dakwah bisa nyebar kemana-mana. Caranya bagaimana? Internet kita live, kita ambil. Mikrofon kita ambil. Radio kita ambil. Televisi harus kita ambil. Dan ini adalah untuk menyebarkan dakwah kepada Allah, kepada umat agar kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah berarti haram. Tidak semua yang dilakukan Rasulullah adalah berarti haram. Dan semua yang tidak dilakukan Rasulullah harus kita kembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Dan cara kembalikannya itu adalah ulama yang menjelaskannya. Kemudian apakah, insyaallah tinggal satu lagi, insyaallah. Apa hukumnya menaikkan sedikit celana atau sarung ketika hendak sujud, menggerakkan jari telunjuk ketika tahiyat? Mohon penjelasannya, terima kasih. Menggerakkan sarung, gerakan sedikit, pokoknya enggak sampai membuka aurat, tidak membatalkan sholat. Menggerakkan sarung mungkin sebagian orang kalau diberi oleh Allah kesuburan tubuh misalnya, kalau lagi sujud itu mungkin susah, sarungnya itu kadang-kadang rapet, maka harus sedikit dirongkan, tidak ada masalah. Asalkan sampai gerakannya 3 kali berturut-turut atau sampai menyingkap aurat, itu hukumnya adalah membatalkan kalau menyingkap aurat. Adapun menggerakkan jari waktu sholat, ada riwayat bahwasanya Rasulullah itu waktu itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah menggerakkan jari. Nah, di sini ulama berbeda pendapat, jadi enggak usah ribut masalah gerakkan jari. Yang ulama Imam Syafi'i, madhab Syafi'i mengatakan menggerakkan jari sekali saja waktu asyhadu alla ilaha illallah selesai. Asyhadu alla ilaha illallah selesai. Imam Malik memahami lain. Asyhadu alla ilaha illallah. Terus diangkat. Setelah disebut nama Allah, bergerak lagi. At-tahiyatu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus. Jadi kalau menyebut nama Allah menurut mazhab Imam Malik adalah digerakkan begini. Makanya kelihatannya gerak-gerak. Tapi yang enggak paham, main-main putar. Jadi adalah ulama-ulama gede yang enggak benar apa mengatakan, kamu salah. Rasulullah berkata. Ya salam. Hebat. Nyalain orang seenaknya. Padahal hadisnya sama. Hanya ulama berbeda di dalam menafsiri hadis. Ulama-ulama gede. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik. Enggak olah-olahan. Nah, kita ini orang kecil kok olah-olahan. Ngejek orang. Dasar kamu ini sholat kok enggak-enggakin jemari. Goblok. tidak usah seperti itu. Adalah masalah khilafiyah, ya ini masalah khilafiyah. Yang gerak-gerakan jemari, Anda boleh menggerakkan jemari kalau memang jelas misalnya. Saya ikut Imam Malik, Masya Allah, ahlan wa sahlan, Anda orang yang tawadhu. Tapi kalau sudah berubah, karena Rasulullah bersabda. Ya salam, barakallahu fikum. Semoga kita semua dapat hidayah. Karena kalau sudah orang pakai dalil qaul Rasulullah seolah-olah dia yang tahu lalu menyeremehkan orang lain, ini berbahaya. Itu masuk di dalam ujub. Akan tapi ketawaduan kita kepada ulama, ini adalah yang perlu kita bangun. InsyaAllah ini saja. Sudah habis. Semoga Allah melindungi kita, menjaga persatuan kita. Tadi disebut masalah khilafiyah bukan keluar dari sini untuk ngolok orang lain, untuk ngoreksi diri kita. Khilafiyah masalah yang kita sebut adalah untuk koreksi diri kita. Kalau orang lain berbuat seperti itu, kalau ada yang diikuti dari para ulama, ya biar saja. Jangan sampai kita mengatakan, eh dasar gak ngerti, busuk, yang benar adalah saya. Itu adalah bukan cara yang benar, yang akan menghilangkan makna ukhuwah Islamiyah. Kita punya misi dimanapun berada adalah as-sulhu, untuk mendamaikan antara kakak beradik yang bermusuhan, antara kelompok dengan kelompok, antara orang dengan orang, sehingga benar-benar misi Rasulullah rahmatan lil alamin untuk mewujudkan kasih sayang buat kita adalah benar-benar terwujud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami, ya Allah, kecintaan kepada-Mu, ya Allah, kecintaan yang sesungguhnya kepada Rasul-Mu, ya Allah, kecintaan yang sesungguhnya kepada sesama kami, ya Allah, kecintaan yang sesungguhnya kepada-Mu, ya Allah, sehingga kami akan gemar mengabdi kepada-Mu, kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, sehingga kami hanya akan berbuat sesuatu yang disenangi oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami kecintaan, ya Allah, kepada sesama kami, ya Allah, sehingga hidup kami jadi semakin indah, harmonis, ya Allah. Amar ma'ruf nahi munkar pun mudah kami wujudkan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kemaksiatan. Hindarkanlah kami dari zina yang hina dan kau hinakan, dari mabuk-mabukan, ya Allah, dari mengambil haknya orang lain. Jika ada di antara kami, saudara-saudari kami yang kami cintai, yang terjerumus di dalam kemurkaan, kenistaan ini, ya Allah, Engkau Maha Kuasa, kami sangat mencintai mereka, ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka, dan di saat mereka memohon ampun, ampunilah dosa mereka, ya Allah. Bantulah kami untuk meninggalkan kemaksiatan yang kami saat ini melakukannya, ya Allah, yang kami hari ini melakukannya, ya Allah. Kami tidak mampu meninggalkannya kecuali Engkau bantu, ya Allah. Berikan bantuan kepada kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada-Mu lah, ya Allah, kami mengabdi, kami menyembah, kami berbakti, dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan agar kami bisa benar-benar bakti kepada-Mu, ya Allah. Mudahkanlah urusan rezeki kami, mudahkanlah urusan rezeki kami dan saudara-saudara kami yang belum dekat kepada-Mu, ya Allah. Engkau Maha Kuasa. Kami dan saudara-saudara kami, ambillah kami, ya Allah, dalam rahmat-Mu agar kami bisa dekat kepada-Mu. Urusan rezeki kami mudahkanlah, ya Allah, untuk bekal mendekat kepada-Mu. Berikanlah kepada kami anak yang soleh-soleha, yang bisa dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami teman dan pasangan yang baik, yang bisa membantu kami untuk mendekat kepada-Mu, ya Allah. Jika Engkau tidak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami sujud. Cabutlah nyawa kami, ya Allah, di saat kami beribadah mengabdi kepada-Mu. Jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat kami durhaka kepada-Mu, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat kami melakukan kemungkaran. Kami takut menghadap-Mu dengan dosa-dosa, ya Allah, sangat mengerikan dosa kami yang sangat banyak. Ampunilah, ampunilah, ampunilah. Jangan sampai ada, jangan sampai, ya Allah, ada di antara yang hadir di tempat ini meninggalkan tempat ini kecuali sudah Engkau ampuni dosa kami. Sudah Engkau ampuni dosa kami yang hadir dan yang tidak hadir, ya Allah. Jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jagalah iman kami, iman kami, iman kami. Berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.